kapan nyong mulang? Sejawat di pulau seberang, hidup kapan nyong mulang? Laman nyitung kan gaso atai, gaso-gaso maketahan, nyandang tirang di idaman, nyandang tirang di direng, jamu kahago idaman. Kapan pai niku kiai balik mulang? Adik mesin jom kadang ira. Ku kiai balik mulang, adik mesin jom kadang ira. Ku sedih hati dia, kiai pasti mulang. Kapan pai niku kiai balik?